Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil amin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja anda berada, yang diberkati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari kita lalui puasa ini dengan penuh hikmat adalah menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai bersyukur berarti orang yang tahu diri bagaimana mensyukuri dengan bentuk melakukan kewajiban atas perintah yang diperintahkan Allah kepada kita. Oleh karenanya, kita selalu berupaya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Moga kita termasuklah hamba Allah yang mendapat syafaat Rasul di hari kemudian kelak nantinya. Para pendengar shaim wa shaimat yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf sebagai kajian kita melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Surat Al-A'raf ayat ke-29 ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Kul amara rabbi bil qist, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, wad'uuhu mukhlishina lahuddin, kama bada'akum ta'udun. Yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah mukamu, dirimu di setiap masjid, yaitu melakukan sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Para pendengar RRI di mana saja anda berada, aqimu wa aqimu wujuhakum berarti artinya adalah meluruskan wajah. Wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia. Kita sujud dengan menempelkan wajah di muka bumi menunjukkan kepatuhan mutlak kepada Allah. Segala sesuatu apabila tunduk kepada hukum Allah, maka dia dianggap telah sujud. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 18, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, semuanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, luruskanlah mukamu di setiap sholat, Al-istiqamah adalah meletakkan sesuatu pada porsi yang benar sesuai dengan fungsinya. Para pendengar RRI yang berbahagia, saya didampingin ustaz saya, Ustaz Fajrul Haq. Kami silahkan ustaz. Ya, saya biar di sini Allah menyuruh kita pertama kali amara rabbi bil qisti. Bil qisti sini maksudnya adalah keadilan. Menyuruh kita supaya berbuat adil, Ustaz. Iya. Gitu. Maka setelah itu kita disuruh juga untuk selalu meninggikan asma Allah, meninggikan agama Allah ini dengan kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing, yaitu kita harus laksanakan sholat. Begitu. Setelah itu Allah perintahkan berdoalah kepada Allah. Bagaimana cara berdoa supaya dikabulkan? Mukhlisina lahuddin, ikhlas kita dalam melaksanakan doa tersebut. Karena kita nanti akan dikembalikan kepada Allah, atau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa kita kembali kepada Allah itu dengan sebaik-baiknya, maka lakukanlah keadilan itu sesungguhnya. Arti sesungguhnya itu dapat dilaksanakan setiap saat, Ustaz. Maka kita lihat sekarang ini di negara kita Indonesia yang kita cintai, ya kan? Untuk kita hidup ini senang, maka kita harus laksanakan pertama bil qisti, adil. Kita tunjukkan keadilan itu. Keadilan itu bukan untuk diri seseorang saja atau untuk aparat saya, tapi untuk seluruh aspek masyarakat ini, lapisan masyarakat, aspek kehidupan kita. Seluruh lapisan masyarakat akan menikmati hal tersebut. Yeah. Nah, begitu. Tapi berbuat adil saja enggak cukup, saya biarkan di sini. Harus salat juga lah, wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Artinya salatlah di tempat masjid itu, ada masjid gitu. Jangan tak pernah pula salat kan begitu. Mesti salat lah. Adil, tapi saya enggak salat, ya sama aja kan begitu. Saya sudah adil, Pak Ustaz. Kalau sudah ada sholat masjid, maka nulis sujud tempat untuk sujud sholat, gitu kan gitu. Tanpa kita harus membedakan masjid ini dan masjid itu dengan aliran yang berbeda. Karena masjid itu diciptakan Allah untuk ketakwaan kita. Patuh kita kepada Allah. Bukan masjidnya ditakwakan, tapi perilaku orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya dalam sholat, supaya mereka itu menjadi manusia yang bertakwa. Nah, begitulah. Makanya di dalam Al-Qur'an juga, kajian yang sebelumnya dikatakan di sini Ustaz Safiyar adalah takwa itu sampai kepada perilaku kita yang dicontohkan dengan pakaian itu. Pakaian tadi. Tapi tidak hanya maksudnya dengan pakaian itu. Karena pakaian itu kan bentuknya materi. Kalau materi ini kan bisa orang bermain, Ustaz. Maka ketika Allah mengatakan harus dengan takwa, manusia akan dibatasi hal tersebut sehingga menjaga keseimbangan yang lainnya. Di sini Ustaz ada yang apa, Ustaz? Yang sering orang terjebak dalam memahami makna wad'uhu mukhlisina lahuddin, kan begitu. Berdoa mengikhlaskan sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu, Ustaz. Kadang-kadang saya berpikir, dan ada sebagian teman saya, sholatnya kadang-kadang terganggu gitu. Tapi kalau berdoa saya bisa khusyuk meminta. Ini bagaimana bisa mensinergikan antara kedua ini, Ustaz? Jadi jangan kita waktu memohon aja kita khusyuk, lagi melakukan sholat juga bisa khusyuk. Apa upaya-upaya, usaha yang bisa mensejalankan ini, Ustaz? Supaya khusyuk sholatnya. Iya, selain dari sholat. Kan kebanyakan orang kalau mau minta sampai menangis, tapi sholatnya kadang-kadang amburadul. Dalam artian apa? Mengingat ini, mengingat itu, dan sebagainya, kan begitu. Cobaannya datang lah, ya. Ada terus, kan begitu. Bagaimana ini, Ustaz? Salah satunya kalau kita untuk sholat ini supaya khusyuk, salah satunya kita harus tahu, misalkan kita anggap aja besok itu adalah mati, kematian kita, begitu. Kan begitu. Jadi sholat itu akan khusyuk, kan begitu. Kedua, kita harus betul-betul pahami apa yang kita baca itu. Jangan hanya sekedar membaca aja, menghafal Di mulut saja, membaca di mulut saja, kan begitu. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil amin, kita harus mengakui nikmat Allah itu sudah kita rasakan, sehingga pantaslah hanya untuk Allah lah pujian tersebut. Manusia itu hanya sekedar menjalankan amanah. Pujian itu sesungguhnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Ustaz, harus sabar. Bersabar, Ustaz. Iya, karena Allah dalam firman-Nya selalu menyebutkan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau tidak dengan sabar, Ustaz, maka tidak akan jadi kekhusyukan dalam salat itu. Wa innaha lakabirah diartikan di sini adalah sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang betul-betul menikmati khusyuk di situ, bisa diartikan juga menikmati apa yang dibacanya, apa yang digerakkannya, untuk apa dia ruku, untuk apa dia sujud, untuk apa dia i'tidal, semuanya itu adalah mengandung artinya. Jadi kalau sudah begitu, insya Allah kita dapat khusyuk. Untuk melakukan ya. Untuk melakukannya. Ya, benar ya, sekali Ustaz ya. Iya. Ya, selain dari itu juga kalau kita lihat pada akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta kamu pada awal mula, demikian pula kamu akan kembali. Ini satu acuan bagi kita dalam hidup ya Ustaz ya. Di mana kita akan kembali kepada Allah, kita juga bermula kepada Allah, yang maknanya adalah Tuhan sayang kepada manusia. Oleh sebab itu Dia akan mengingatkan kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mengikat dan memaksa kita pada satu perintah, namun Dia ingin agar kita merdeka dan bebas untuk memilih. Makhluk yang lain tunduk pada perintah kita. Semua berlaku sesuai kudratnya. Bila mampu melakukan maksiat namun tetap memilih taat, maka ini adalah keagungan iman yang menetapkan sifat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yeah. Begitu Ustaz ya. Ustaz Safiar. Ya. Yeah. Di sini kira-kira apa hikmahnya ketika Allah mengatakan ayat yang terakhirnya itu kita kembali kepada Allah? Ya. Yeah. Di sini kita meyakini bahwasannya apa yang kita lakukan di muka bumi ini adalah kekuasaan Allah semata. Yang ada berlaku ada kekuasaan Allah. Yeah. Oleh karenanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika nanti kita dihimpunkan pada satu akhirat, di akhirat nanti Allah berfirman, "Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar." Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Lantas kita menyatakan kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Kerajaan di dunia ini memang untuk manusia. Jadi artinya di sini Ustaz, kita sebetulnya terikat tapi dalam kehidupan yang lain. Iya, betul. Di akhirat kelak nanti kita itu terikat. Terikat. Sama di dunia ini memang sengaja kita diberikan Allah. Iya. Nah, bukan jadinya begitu saja. Ini sengaja dibikin Allah. Karena Allah juga menciptakan hal yang lain seperti malaikat itu tidak punya hak pilih. Iya. Nah, sudah terikat dengan perintah Allah begitu. Ya. Kalau manusia jadi, ada ikhtiar. Ya, ada ikhtiar. Sebetulnya ini adalah sangat hikmah yang diberikan Allah. Ketika manusia itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, artinya mereka ini adalah orang yang sangat baik. Kenapa bilang sangat baik? Karena mereka itu mempunyai hak pilih. Tapi mereka itu masih memilih saja dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ah, begitu dia. Sebetulnya ini yang perlu kita syukuri sehingga kita menjadikan kehidupan ini lagi dan berminta kita kepada Allah lebih lebih khusyuk lagi supaya lebih ikhlas lagi. Jadi kira-kira gimana kesimpulannya nih Ustaz? Dalam ayat ini para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, ayat ini dapat kita simpulkan berlaku adil dalam kehidupan kita dapat menjadikan kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita berawal dari Allah, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dipaparkan ini moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustaz Fajrul Haq mengucapkan mohon maaf atas segala kekhilafan. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.